saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla wa ala, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du ayyuhal ikhwah a'azanillahu wa iyyakum. Saudaraku seiman dimanapun saudara berada, kembali izinkan kami untuk menyapa dengan sebuah keyakinan bahwa di balik musibah ada rahmat dan nikmat yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Maka bagaimana menghadirkan keimanan di tengah musibah yang bersama sedang kita hadapi dengan pandemi COVID-19 ini? Saudaraku seiman, yang pertama, orang yang beriman adalah orang yang memahami bahwa pandemi COVID-19 merupakan ayah min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa manusia di muka bumi hari ini harus mengakui kemahaan dan kekuasaan Allah, tunduk dengan segala ketetapan Allah, termasuk mereka yang memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah, mereka yang Allah amanahkan dengan kekuasaan yang luas, mereka yang Allah amanahkan ilmu kepadanya. Betapa semua yang ada padanya harus dia akui tunduk di bawah kekuasaan dan kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, bagi kita orang yang beriman harus memandang bahwa pandemi COVID-19 adalah ayah min ayatillah. Kemudian yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang meyakini bahwa pandemi ini sudah dicatat di Lauhil Mahfudz. Apakah kita termasuk orang yang akan selamat dengan musibah ini, ataukah kita termasuk orang yang akan terkena dengan musibah ini, itu pun telah dicatat di Lauhil Mahfudz. Kita pun diwajibkan untuk berusaha, berusaha, dan berusaha semaksimal mungkin. Tapi bagi orang yang beriman, usaha itu harus dilakukan atas dasar keyakinan bahwa semuanya ini datang dengan seizin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan taun, penyakit yang mewabah, kana azaban yaba'athuhullahu ala mayyasha, dia merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Rasulullah menyebutkan faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin, kemudian Allah menjadikannya rahmat bagi orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman disebutkan pada lanjutan hadis itu dengan Rasulullah mengatakan ya'lamu annahu lai yusibahu illa ma kataballahu lahu. Mereka yang meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali terjadi atas takdir yang telah Allah tetapkan. Ketika kita memahami ayat 11 dari surat At-Taghabun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bi kulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yu'min billah," dan barang siapa yang beriman kepada Allah, "yahdi qalbah," niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Saudaraku, ulama dari generasi awal, dari generasi tabi'in, bernama Al-Qamah rahimahullah, memberikan penjelasan siapakah gerangan orang yang beriman yang dimaksudkan, dan kepadanya Allah berikan hidayah. Dia adalah orang yang huwa ar-rajulu, seseorang yang tusibuhul musibah, ketika ditimpa musibah, faya'lamu annaha min indillah. Dia adalah orang yang mengetahui, meyakini bahwa musibah itu semuanya datangnya dari Allah. Dia tidak menjadikan musibah ini peluang bagi nilai-nilai kesyirikan menghantui dirinya, meresap pada dirinya. Dia tidak memandang dengan keyakinan yang aneh-aneh, tapi dia memandang bahwa semuanya ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayardha, kemudian dia ridha, wa yusallim, dan dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, saudaraku, orang yang beriman adalah orang yang mensikapi pandemi COVID-19 ini dengan penuh kesabaran. Sabar sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kata kunci setiap masalah, kesulitan, musibah yang terjadi pada orang beriman, kemudian berakhir dengan nilai kebaikan. Bukankah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah takjub terhadap masalah yang menimpa orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan masalah yang terjadi pada orang-orang yang beriman. Kenapa harus takjub? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena setiap perkara yang menimpa orang yang beriman, jatuhnya akan selalu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan semuanya itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman. Walaupun zahirnya musibah, Rasulullah menyebutkan, wa idza asabathu dharra, dan apabila orang beriman itu ditimpa kesulitan, ditimpa seperti pandemi COVID-19 sekarang ini, sabara, dia sikapi dengan sabar, fakana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya. Sementara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan sabar. Sabar itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sedang dihadapkan oleh kesulitan, marilah tetap kita jaga ketaatan kepada Allah. Sabar dengan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Walaupun kita sedang dalam keadaan sulit, tapi kita jaga agar kita tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang dialaminya, berupa berbagai hal yang menyakitkan, misalkan gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam kita. Kita tetap bersabar terhadap semua itu. Atas dasar itulah, saudaraku seiman, kita harus bangkit. Dan kita mengajak kepada siapapun untuk bangkit dengan penuh optimis bahwa di balik pandemi COVID-19 ini akan ada kebaikan berupa rahmat dan nikmat yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Karena itu, agenda terpenting kita adalah bagaimana menghadirkan iman dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan memahami bahwa ini semuanya adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah. Yang kedua, kita fahami bahwa ini semuanya hadir dengan seizin dan ketetapan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita sabar menghadapi semua ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kebaikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita hadapi hari ini pada waktunya berlalu dan berakhir dengan kebaikan, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.